semua bareng semuanya, yo. Hai, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Oh, hai, di sini aku lelah untuk memikirkan kamu. Yang bintang malam berkelip mata melihatku. Yay! I should have.